Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kembali kita bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, dan kita telah sampai pada surah Al-A'raf ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna minadh-dhalimin. Dan Allah berfirman, hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Para pendengar rahimakumullah, dimanapun Anda berada, di bulan Ramadan yang mulia ini kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memakan yang baik-baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah memerintahkan kepada Adam dan istrinya Hawa untuk memakan yang baik-baik di dalam syurga. Dan ada satu aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, wala taqraba hadhihi syajarah, dan jangan engkau dekati pohon ini, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran terdahulu yang pernah kita kaji. Yang dimaksud dengan syajarah di sini atau pohon adalah syajaratul khuldi, buah, atau yang selalu kita sebut dengan buah khuldi. Para pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Adam dan anak-anaknya apabila mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pembahasan kita di ayat-ayat terdahulu telah pula menjelaskan bahwa iblis dan pengikutnya akan dicemplungkan, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Maka daripada itu, sebagai hamba Allah yang telah dikaruniai akal fikiran dan telah diberikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala iman dan pedoman agama, maka kita tentulah memilih syurga daripada neraka wal'iyadzu billah. Baiklah para pendengar rahimakumullah, tentu mungkin kita bisa berdiskusi bersama para asatiz di sini, apalagi ini adalah syahrul mubarak, syahr yang sangat mulia untuk meningkatkan amal ibadah kita. Ya, kita kaitkan dengan pembahasan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk Adam alaihi salam dan istrinya yang tinggal di dalam surga. Mungkin Ustaz Hanafi bisa memulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu untuk saya komentari beberapa hal. Pertama, bahwa di bulan Ramadan ini sebagaimana yang diperintahkan Allah, bahwa kegiatan manusia untuk menahan nafsu. Demikian juga lah kalau kita kaitkan dengan ayat ini Ustaz, bahwa Adam diperintahkan untuk tinggal dalam surga, tapi tetap saja Adam diminta untuk menahan nafsu, untuk tidak mendekati sebuah pohon yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita melihat bahwasanya dalam keseharian kita di bulan Ramadan ini, banyak orang yang diperintahkan untuk meninggalkan syahwat, tetapi dia malah menghindar dari syahwat yang lebih kecil kepada syahwat yang lebih besar. Jadi na'udzubillah, kita melihat sebagian besar malu kepada istrinya tapi tidak malu kepada Allah, malu kepada anaknya tapi tidak malu kepada Tuhannya. Contoh, banyak kita melihat bahwa orang-orang yang berpuasa di malam hari sampai sahur, dia tetap bersahur, tetapi di siang hari dia masuk ke warung, kalau istilahnya warung pinggir jalan, warung betis namanya, warung yang nampak betisnya aja. Jadi di sini bahwasanya kita melihat bagaimana kondisi orang yang seperti ini adalah merupakan kondisi orang yang tergoda, Maka oleh sebab itu di sini Allah mengatakan kepada Adam, jangan kamu dekati ini, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Gimana itu Ustaz? Iya, mungkin Ustaz Fajrul bisa menambahkan Ustaz, bagaimana sebenarnya cara atau strategi lah Ustaz untuk menahan hawa nafsu di bulan Ramadan ini Ustaz. Nah kadang-kadang kan payah juga kita. Ya, apakah itu di jalan, di rumah, tak ditonton sayang, ditonton berdosa, kan gitu. Diajakkan kawan ya Ustaz. Makan kita. Begitu juga diajak ke warung seperti yang dikatakan oleh Ustaz Hanafi tadi. Bagaimana strategi lah yang bisa diaplikasikan atau dipraktekkan para sha'imin dan sha'imat untuk menahan hawa nafsunya ini, Ustaz? Untuk menjawab hal itu perlu kita ketahui bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran itu adalah dengan sangat mudahnya supaya kita berusaha selalu mengacu kepada Al-Quran dan mengacu kepada hadis yang sudah sejak 15 abad membawa kegemilangan, kecerahan dalam kehidupan kita, khususnya di masa pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah orang bisa melihat bagaimana perjuangan para sahabat dahulu begitu hebatnya, itu disebabkan karena keimanan mereka yang begitu dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rasa perbandingan peperangan dahulu itu lebih sedikit jumlahnya umat Islam pada masa itu dibandingkan orang-orang kafir. Tapi karena keimanan mereka itu, umat Islam itu lebih dari segalanya, maka Allah memberikan kemudahan di dalam hidupnya. Jadi keimanan misalnya. Iya, jadi keimanan, itu keimanan. Jadi kalau orang ingin melakukan seperti itu, artinya dia ke warung juga bulan siang pada bulan Ramadan, maka harus ingatlah dirinya itu siapa yang menciptakannya. Jadi lupa dia selama hari ini mungkin. Kalau seandainya sajalah mulutnya itu datang penyakit sariawan saja dalam 3 hari itu sudah susah mau makan. Mau minum. Padahal Ustaz, sebetulnya kalau menurut kesehatan di dalam zat tubuh kita itu ada namanya autolisis. Autolisis itu adalah sel darah yang berfungsi untuk mengirimkan zat makanan apabila mereka orang-orang itu berpuasa. Nah, begitu. Hewan aja berpuasa, Ustaz. Seperti kepompong. Berapa hari dia itu untuk menjadi kupu-kupu itu kan selama itu berpuasa. Berpuasa dia enggak makan. Ular setelah makan besar, dia bisa berpuasa. Jadi berpuasa terus, tidak akan makan berbulan-bulan. Kadang ketika itu ditangkap, itu bisa 100 hari dia itu tidak mau makan. Jadi kalau begitu dapat saya simpulkan Ustaz, orang yang tak puasa di bulan Ramadan, padahal dia berkewajiban untuk melaksanakan puasa itu, lebih hina lah daripada ular gitu. Iya, betul begitu. Lebih hina daripada binatang kan begitu. Saya pikir hanya cuma siang harinya. Kalau malam hari lantaknya sih itu kan gitu istilahnya. Artinya dia tidak dilarang untuk makan, untuk minum, untuk bergabung dengan istri yang segala macam, tak ada masalah. Yang cuma ini sajalah mungkin karena memang syaitan itu datang pada saat di mana orang menahan nafsu. Digembur-gemburkannya sebagaimana ini Adam ini didatangi syaitan pada saat dia dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekati pohon itu. Iya, jadi kalau kita dapat simpulkan Ustaz, bahwa sebenarnya lah agama itu sudah ada bimbingan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai seorang yang berakal dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pergunakanlah pedoman agama ini untuk menjadikan diri kita selamat di dunia dan akhirat, kan begitu Ustaz. Dan kemudian tentu kita menjauhi tempat-tempat maksiat atau hal-hal yang dapat membawa kita kepada kemaksiatan itu tadi. Misal mungkin seperti yang sudah dikatakan Ustaz Hanafi tadi, tahu kita kawan kita tidak berpuasa, maka pada hari itu mungkin ada baiknya kalau kita menghindar daripada dia begitu. Agar kita juga tidak terpengaruh begitu. Karena dia makan, kita tengok makan kan sedap juga tuh kan. Apalagi tengah terik matahari gitu kan. Macam belum bulan musim panas kan. Kita juga harus menghindari di dalam bulan Ramadan ini musahabatus su, orang-orang yang memang berperilaku tidak baik begitu. Orang yang dengan sengaja menghinakan bulan Ramadan ini dengan merokok begitu, dengan makan secara terang-terangan. Saya pikir Ustaz ini sangat sinkron dengan apa yang dikatakan Nabi dalam hadisnya wasufidatis syayatin. Di belenggu setan-setan. Sebenarnya bukan belenggu dalam artian yang jauh-jauh diikat dia, nafsu kita yang mengikatnya. Bukankah Nabi pernah mengatakan sesungguhnya pada diri anak Adam jalan darah di mana itu tempat setan lalu. Maka persempitlah jalan darah itu dengan melaparkan perut. Nah, coba dengan puasa kita laparkan perut. Berarti kita mempersempit jalannya, berarti kita membelenggunya. Inilah makna hadis yang mungkin dalam arti yang lain ditambat setan-setan yang memang jalannya untuk masuk ke manusia itu lewat nafsu manusia. Iya. Jadi kadang-kadang kan Ustaz, ada juga satu sering yang muncul menjadi pertanyaan, permasalahan sekarang ini Ustaz, di kita khususnya di Indonesia ini, begitu memasuki bulan Ramadan malah di situ pula rame-ramenya sinetron yang baru-baru ini Ustaz. Betul, kan ini, iya, permasalahan ini kan. Akhirnya terkadang masyarakat kita itu selesai dia berbuka, bukan dia sholat maghrib, ditontonnya dulu sinetron ini kan begitu. Betul, betul. Nonton sinetron ini dulu, akhirnya maghribnya malah molor begitu. Mau tinggal. Bisa jadi, bisa-bisa tidak dikerjakan sama sekali begitu. Nauzubillah min dzalik. Padahal di siang harinya dia berpuasa, ini kan juga termasuk maksiat gitu ya Ustaz. Betul, ya? Iya. Artinya walaupun dia berpuasa di siang hari, tetapi kalau sholatnya dia tinggalkan atau dia abaikan, tetap saja dosa sholat itu tadi bukan dosa, bukan yang kecil, betul, kan begitu. Iya. Bahkan itu adalah pekerjaan utama dalam kehidupan manusia. Padahal ya, kaitan dalam ayat ini Ustaz, ketika Allah berfirman wa ya adamuskun anta wa zawjukal jannah, artinya ini menandakan Adam ini adalah sebagai simbol. Kita juga termasuk dalam ayat ini. Betul, Allah betul sangat menginginkan keluarga kita itu masuk surga. Ya Allah. Kan begitu. Amin ya Allah. Gak ada ketika diciptakan Nabi Adam, Allah menginginkan mereka itu semuanya masuk dalam surga. Inilah indikasi, inilah yang perlu kita ambil. Seolah-olah Tuhan berkata kepada kita, wahai Hanafi, masuklah Anda dan keluarga Anda dalam surga. Iya, begitu. Tapi ikut kata Tuhan gitu. Iya, prosesnya mulai di bulan Ramadan ini. Awal pertamanya dikatakan dalam hadis rahmah. Masya Allah. Dengan rahmat Allah lah semuanya kita akan mampu mengarungi kehidupan ini. Dengan rahmat Allah lah kita akan berhasil dalam mengarungi hidup ini. Betul. Barulah nanti, baru kita mendapatkan maghfirahnya, baru kita mendapatkan lepas dan jauh dari api neraka, azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh saja sudah nikmat Ustaz dari api neraka itu. Apalagi tak masuk. Apalagi tak masuk. Jadi para pendengar rahimakumullah, kita dapat melihat betapa sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kasihnya kepada kita, sehingga seperti yang dikatakan Ustaz Fajrul tadi, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan seluruh anak cucu Adam itu tanpa terkecuali, betul, masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengancam iblis laknatullah alaih, ya, sebagaimana yang kita bahas pada hari yang lalu, ya, akan dia masukkan ke dalam neraka jahannam. La'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Dan tidak ada Ustaz, tidak ada Allah berfirman dalam Al-Quran ini, wahai anak Adam, masuk engkau ke dalam api neraka. Ya tak Allah, ada. Tidak ada. Ini sangat indah sekali Ustaz. Uskun. Disuruh menempati, bukan suruh tinggal masuk lagi. Tinggal di dalam lagi. Tinggal di dalam, bukan suruh masuk lagi. Sudah ada tempat. Tinggallah Anda di dalam. Sudah ada tempatnya. Sudah disediakan segala kenikmatan di dalam. Segala kenikmatan. Ini kan merupakan berkah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, itulah yang perlu kita cari dan kita gapai dalam bulan Ramadan ini. Iya, maka daripada itu para pendengar rahimakumullah, kita berupaya semaksimal mungkin di dalam bulan Ramadan ini untuk meningkatkan amal ibadah kita, dari melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Mari jaga lisan kita, mata kita, pendengaran kita, hati kita di dalam bulan Ramadan ini. Amin. Dan kemudian mari kita tingkatkan sholat kita dan bacaan Al-Quran kita serta tadarus Al-Quran kita, mari kita tingkatkan. Dan marilah kita memperbanyak perbuatan baik di dalam bulan Ramadan ini. Semoga bulan Ramadan ini benar-benar dapat menjadi kesempatan terbaik bagi kita untuk meningkatkan amal ibadah kita. Amin. Dan menghapus dosa-dosa kita dan menjauhkan kita dari segala azab api neraka, wal'iyadzu billah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga puasa kita berterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Saya Ardiansah bersama saya Ustaz Fajrul dan Ustaz Hanafi mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.